السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. أما بعد، الحمد لله kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita dikumpulkan bersama, duduk bersama di satu tempat yang insya Allah tempat ini, majelis ini menjadi benteng kita, tameng kita, yang melindungi kita dari berbagai macam bala dan musibah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, majlis seperti ini ditinggalkan oleh para aslafun as-salihun sebagai tempat kita berlindung daripada berbagai macam bala musibah. Mereka para aslafun as-salihun tidak menetapkan satu majlis, tidak menetapkan satu majlis, tidak mendirikan satu majlis kecuali memiliki niat-niat yang banyak, tujuan-tujuan yang baik. Karena mereka mendirikan majlis bukan karena dorongan hawa nafsu, bukan karena keinginan dunia, tapi mereka mendirikan majlis didirikan atas dasar ketakwaan, atas dasar niat-niat yang soleh. Sehingga kita lihat majlis-majlis mereka selalu makmur, tidak berhenti di satu waktu, selalu ada yang melanjutkan, selalu ada yang meneruskan, selalu hidup. Allah menciptakan orang-orang yang meneruskan mereka. Mengapa? Karena amal mereka amal yang ikhlas. Adapun amal-amal yang baik, niat-niat yang baik, maka akan tetap di bumi Allah. Adapun yang niatnya bukan karena Allah, maka akan hilang dengan secepatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini adalah permisalan contoh bagi majlis yang didirikan oleh Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf Gersik. Beliau mendirikan majlis ini bukan hanya sekedar mendirikan, bahkan beliau memperhatikan, menghadiri, mendoakan. Begitu perhatiannya beliau sampai beliau membawa meja sendiri dari Gresik dibawa ke sini sebagai tempat untuk kitab-kitab ihya. Dan cukup seperti itu, beliau tanam sendiri buah mangga, pohon mangga di sini. Oleh Habib ditanya, untuk apa tanam pohon mangga di sini? Ini pohon nanti akan menaungi jamaah-jamaah, orang-orang yang hadir nanti di sini. Luar biasa. Sampai diceritakan ada seseorang nelayan dari Madura. Ketika di tengah laut terjadi ombak besar, sehingga kapalnya ini terombang-ambing di lautan. Sampai orangnya pun ketakutan sampai akhirnya pingsan. Dia sudah putus asa, dia bakal mati karena begitu besar ombak yang menimpa ketika itu. Subhanallah. Tiba-tiba dia bangun, ombaknya sudah reda dalam keadaan selamat. Sehingga ketika itu ada orang yang berbisik ke telinganya, engkau selamat daripada ombak besar ini berkat kiai yang punya dua pohon mangga di depan rumahnya. Ini orang nggak ngerti, siapa ini kiai yang punya pohon mangga dua di depan rumahnya. Subhanallah, dia mulai mencari di mana-mana, dicari sampai akhirnya sampai di Bangil, keliling di Bangil, dicari rumahnya kiai yang ada dua pohon mangga di depan rumahnya. rasanya lewat di sini, dilihat ini. Ini yang aku lihat, ini. Yang dimaksud adalah kiai yang menyelamatkan aku ketika ada ombak. Akhirnya beliau pun mampir, orang ini bertemu dengan Habib Husain bin Abu Bakar As-Siddiq dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Hadirin, ini tidak sembarangan. Kalau kita tidak menghidupkan azhar salaf, siapa yang mau menghidupkan? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad diceritakan ketika beliau melewati depan rumah ini, beliau punya firasat. Karena orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah, para awliya Allah, mempunyai firasat, mengetahui apa yang akan terjadi. Beliau menanyakan, ini rumah siapa ini? Hadza baituman. Padahal waktu itu rumah ini belum dimiliki oleh Habib Abu Bakar bin Husain As-Siddiq. Tapi Habib Abdullah bin Ali Haddad sudah punya firasat, rumah ini bakal menjadi rumah ilmu, rumah tempat berzikir. Dan akhirnya rumah inilah yang ditunjuk oleh Habib Abu Bakar Muhammad As-Siddiq untuk menjadi tempat pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, zaman seperti ini di mana-mana ada bala musibah, gempa, tsunami. Belum selesai, saudara-saudara kita yang di Lombok kemarin, di Palu, kita lihat musibah yang besar menimpa umat Islam. Ini tiada lain karena kurangnya dekatnya kita dengan para awliya Allah, kurangnya mahabbah ta'alluq kita kepada para awliya Allah. Jika seseorang memiliki rasa mahabbah ta'alluq yang besar kepada para Allah dan salihun, jangan khawatir, hidupnya akan selalu dalam keadaan aman. Al-Habib Abdul Ghazi bin Ahmad As-Siddiq Al-Kutub beliau mengatakan, man ta'allaq bi ziyan 'ash fi aman. Orang yang punya ta'alluq dengan akhlaknya, punya ta'alluq dengan guru-gurunya, dengan para habaib, para ulama-ulama terdahulu, maka dia hidup dalam keadaan aman. Jangan takut musibah, jangan takut bala, jangan takut gempa, jangan takut tsunami kalau engkau sudah punya salah di hatimu. Tapi na'udzubillah min dzalik, zaman sekarang orang menjauh daripada salafnya. Bagaimana tak menjauh? Kadang-kadang wal'iyadzubillah kita seminggu tak dengar sejarah salaf kita. Hari-hari yang kita dengarkan sejarahnya para artis. Setiap hari yang kita dengarkan gaya hidup, sejarah hidup para politikus di televisi, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, hal ini jangan kita tinggalkan. Paling sedikit kita hadiri majelis-majelis khair, majelis-majelis ta'lim, dan juga kita datangi acara-acara hall yang di situ kita bisa mendengarkan sejarah para aslafun as-salihun. Kemudian yang terakhir, bahwasanya kita mengetahui di negeri kita ini banyak orang-orang yang masih kurang mengerti bagaimana faedah, bagaimana keuntungan jika kita mempunyai ulama yang amar ma'ruf nahi munkar. Zaman sekarang ini kita melihat orang yang amar ma'ruf nahi munkar dipojokkan. Yang amar ma'ruf nahi munkar dijelekkan. Ini yang terjadi. Ini zaman yang sudah disebut oleh Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sayati alaina zamanun, akan datang suatu zaman, la takun fi fahimar ahab ilaihim min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Nanti akan datang suatu zaman orang yang amar ma'ruf nahi munkar dibenci seperti mereka benci melihat bangkai himar. Jijik melihat orang yang amar ma'ruf nahi munkar lebih menjijikkan daripada melihat bangkai himar, bangkai keledai. Kalau sudah orang yang amar ma'ruf nahi munkar dibenci, dimu dimusuhi, tidak disukai, maka azab Allah akan turun. Azab Allah akan menimpa. Walaupun di situ ada 1000 masjid, walaupun di situ ada ribuan ulama, walaupun di situ ada ribuan pesantren, tapi di situ jika para ulama yang amar ma'ruf nahi munkar dimusuhi, azab Allah akan turun. Allah mewahyukan kepada Nabi Yusa bin Nun. Isi wahyunya, wahai Yusa, inni muhlikun min qawmika 40 alfan min khiyarihim. Aku akan membinasakan kaummu 40 ribu orang daripada orang-orang soleh, orang-orang baik. Dan aku juga akan membinasakan 60 ribu orang dari golongan orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak baik. Yusuf bin Nun heran. Ya Allah, ya Rabb, kalau orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat, engkau azab, engkau binasakan, sudah pantas. Fama balul ahya. Mengapa 40 ribu orang soleh, orang baik, engkau azab, engkau binasakan? Dijawab oleh Allah, lam yakunu yaghdabuna lillah. Mereka tidak pernah marah karena Allah. Mereka tidak pernah marah karena Allah. Kalau marah karena partai, iya. Kalau marah karena pribadi, iya. Kalau marah karena keluarganya dihina, iya. Kalau marah karena organisasi, iya. Tapi kalau marah karena Allah, mereka tidak melaksanakannya. Walhiyadzubillah. Oleh karena itu, mari kita dukung para ulama, khususnya yang mereka amar ma'ruf nahi munkar. Kita doakan mereka. Walaupun kita tidak bisa seperti mereka, kita doakan mereka supaya diberi sehat walafiat, diberi kelancaran oleh Allah. Mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai diberi oleh Allah kekuatan untuk selalu membimbing kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan mendapatkan barakah daripada Al-Habib Bakar Muhammad As-Sijjah Gersik, mendapatkan barakah daripada Al-Habib Abu Bakar bin Husin As-Sijjah, mendapatkan barakah daripada Khatmil Ihya. Mudah-mudahan kita bubar dari majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.